Efesus pasala 2. Ya tonna jolona susi kamu tomate. Tedam yang puikat Tuhan baru jomai puang Allah Ta'ala. Natumang kedok gajami soladosami. Ya jawat tu. Ya topanggaukan mi susi bang topanggaukan natolino. Totang turu puang. Ami turu balisi jaulangi tom parenta sinin na setang. Ya mo tatang kuasai. To tatang matappa lako puang Allah Ta'ala. Ya jawat tu. Susi miki itu lako tau solangasan. Turu bangki kamaruangan penawanta. Antapugok bangi to gajakna. Lampesan nangi penawanta. Ya mojo. Sipato kumua. Na kagalli ki puang Allah Ta'ala. Anna lampabalahi ki susi to lain. Apa mamase. Namang pakamoja. To puang Allah Ta'ala. Teda susinna. Ya mojo. Ya tonta susi una patomate. Na tumang dosata. Na patuopole miki sola almase. Na pasalama ki. Na sabak kameluan penawanna. Na patuopole miki sola almase. Na pacadokko ki jau cadokkon malabi. Sola almase jau suruga. Antamang parenta sola. Na sabak memesa miki sola almase. Na pugoki susi jo. Dikua anna pangpekitan ni. La kotolino to tuo lan wattu la dioloi lako. Kumua tang dikulem pikiri to pang pakamojana sola kameluan penawanna lako kita. Nasaba yato na pugau pung isa almase. Di pasalama kamu. Nasaba kameluan penawanna puang Allah Ta'ala. Sanga matappa kamu lako pung isa. Na yajo tangia kamu nangai. Apa baraka narapuang Allah Ta'ala. Teda mi di pasalama nasaba panggokan mi. Ya mojo, tang sipato ke denni tau matampo nasaba kasalamatan na. Tang sipato ki susi jo, sanga puang Allah Ta'ala ramben ki katuan baru. Nasaba memesa mi ki sola puang isa almase. Nadem mi ki katuan baru, anta pugau kameloan. To napasadia jolomo lata pugau. Kamu to tangia to Yahudi. Ingaran ni to rami to najolona. Nasanga kamu to Yahudi kumua to tang di sunna. Nasaba teda tanda sunna jo kalemi. Napaui to Yahudi kumua. Ya jo tanda sunna. Tandana kumua umma nami puang Allah Ta'ala to Yahudi. Apa tau ra sunna tau. Lami ngaran kumua. Ya jo waktu. Teda pa mi memesa sola almase. Teda pa mi direken to na pilai puang Allah Ta'ala. Teda pa na basse kamu puang Allah Ta'ala. Susi to pura na basse lako umma na to Yahudi. Lante lino. Teda para numi la di pasalama. Na teda to pa misen puang Allah Ta'ala. Apa yate to. Teda mo mi susi jo. Na sabak memesa mo kamu sola puang isa almase. Ya to kamu jolona, to teda misen puang Allah Ta'ala. Misen mi, nasaba kamatian na almase jau kaju si tamben. Napasikalino mi almase to Yahudi, sola bangsa tangia to Yahudi. Ya to kamatian na pamesa ki. Ya memang kantak de to tasyalai jolona, ya mo to kasih walian. Na tak de to aturan agama to Yahudi sola parentana. Dikua anna pupenjaji mesa ki bangsa baru to memesa solaya. Susi mi jo caranam pasi kalinoi toto Yahudi na bangsa tangia to Yahudi. Ya to kamatian na jo kaju sitamben pasi kalino to mi to Yahudi sola bangsa tangia to Yahudi na puang Allah Ta'ala. Ya to kamatian na tadai kasih walian. Ratui almase lampang pesenan kasih kalenuan. Lalako bangsa tangia to Yahudi. To tang nisen pa puang Allah Ta'ala. Lalako to Yahudi. To nisen mo puang Allah Ta'ala. Anna la to Yahudi. La to tang Yahudi. Wadingin na solan roh Allah Ta'ala lako ambe. Nasaba almase. Ya mojo. Ya to kamu. Bangsa tangia to Yahudi. Tangia mo kamu to salianan. Batu totang nabasse puang Allah Ta'ala. apa pada mo kamu umat na puang Allah Ta'ala, solo atau Yahudi, to matapa mo. Na direken mo kamu pangrapuan na puang. Susi mo kamu bola, to dipajenjen jauh pangrante mangka narante rasulu, sola nabi. Na puang isa almase mo, to batu aririn na. Almasem pasikalaki sinin na pangkajuan na jauh bola dipajenjen, sanggin na mangka, na menjaji mesa bola balona puang Allah Ta'ala. Na paketo kamu almase, pajenjen ni jauh bola, sola to matapa lain, na sabak memesa mo kamu sola ya, anda menjaji ngenan, nani itu roh-roh Allah Ta'ala.